Ya Allahu Rabbul Alamin, Rabbul Insan wa Jinn, wa Khalqina Al-Jinna, wa Rasulina Muhammadin Kafira wa Isala, wa Taqwa Alladhi Tasaalun Nabihi wa Nuham, Inna Allaha Kana Alaihi Maqiba. Ya Ayyuhalladhina Amanu Taqullaha wa Qulu Qawlan Sadida, Yuslih Lakum A'malakum, wa Yaghfir Lakum Dhunubakum, wa May Yuti' Allaha wa Rasulahu Faqad Faza Fawzan Azima. Banyak sekali hadis kita Allah subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah semua yang mendengar Allah karena kita mendengar dia. Karena kita tidak sembarangan waktu kita berada di sana. Karena Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam semua Allah. Ibadat kita Allah sendiri karena dia yang membawa ke alamnya. Seperti biasa sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat taufik. Sehingga dengan seluruh nikmat kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan salat asar secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Kemudian selanjutnya adalah berpuasa dan sholat semoga senantiasa terjerahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mewafatkan, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan perkataan Yahudiyah menuju kepada terangnya Islam yang sempurna. Ikhwatillah wa akhwatukum rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Insyaallah di hadapan masa ya sangat sabir di rasana. Baik, ayo sekarang kawan berapa sekarang? Asafka lihat, dengarkan dan bacalah. Nah, Mana? Saya laki-laki atau saya perempuan? Hei. Anta. Kamu laki-laki untuk satu orang. Hei. Anti. Kamu perempuan untuk satu orang. Tua. Bila aja kamu satu orang perempuan. Oh, nah. Tua. Dia laki-laki. Nah. Iya. Dia perempuan. Hei. Oh, libun. Ya, ini siswa. Nah, mudar isun. Siswa atau mahasiswa, kamu tinggal lihat kondisinya. Ya, aku baik di sana. Kalau ini apa ini? Kalau ini di sini. Siswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Mudar isun, guru, guru laki. Baik, mudar isun di sini guru atau dosen? Dosen. Nah. Kopi batun dokter perempuan. Nah. Mohan bisa tuan insinyur perempuan. Baik. Pada ini untuk laki-laki. Nah. Hadi ini untuk perempuan. Baik, ya. Asam lah. Baik, jadi apa namanya? Insyaallah sudah apa ini ya? Anak-anak di buah ya. Ya, kemudian poin mudah dari sekolah ini untuk mohon bisa menghargai. Ya, ini tadi sepertinya aku harus mengalahkan. Ya, karena aku nggak akan bisa mengucapkan nanti kalau nggak apa ini. Ya, saya pikir ini mengalahkan. Ya, saya berhubungan dengan gobel-gobel ini, aku usahakan aku mengalahkan ya. Kayak misalnya Anta, Antuma, Antum. Ya, Andi, Antuma, Antuna. Ya, jadi Anta, Antuma, Antum. Ya, Andi, Antuma, Antuna. Kemudian anak-anak nah. Ya, jadi kita harus berkata semuanya ya. Anta, Antuma, Antum. Anta, kau seorang laki-laki. Antuma, kau seorang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kau seorang perempuan. Antuma, sama. Kau seorang perempuan. Antuna, ya, kalian perempuan. Jadi apakah anak? Nah, penampu di jaman anaknya. Jadi, nampu nanti yang pakai laki-laki boleh perempuan. Jadi itu punya bersama. Ya. Baik, tapi bersama. Ya. Baik. Do dengan sama ya, kurang lebih wajahnya juga sama. Ya, bok artinya letakkan. Kalau dengan huruf to, tapi kalau dengan dal, dal tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jadi yang nanti, nah yang kita pakai di sini mana? Ini, ya, letakkan, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dah mayari buka bila mana yang dibuka. Yang mana kita pakai di sini? Dalam hari ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dah mayari buka bila mana yang dibuka. Yang mana kita pakai dalam hari ini? Nah, dengan dah atau tidak? Dengan dah. Artinya kata Rasulullah, dah mayari buka tinggalkan apa yang meragukanmu bila mana yang dibuka, apa yang tidak pun. Ya, jadi perhatikan ya. Nah di sini kita mengalami huruf do. Do ala mata sofi hati. Ya, do apa? Do ala mata sofi. Letakkan alamat. Alamat itu tanda. Alamat dalam bahasa kita itu satu dari bahasa Arab. Dari kata alamatu. Ya, alamatu. Jadi letakkan tanda sofi atau di dari tanda cetakan gitu ya. Alamat kali tadi di depan kata al-mudhofi tadi yang sama. Di kulli majmu'atin pada setiap kelompok, ya, atau setiap kota, kama fil kitab sebagaimana contoh. Atau yang buku, ya, buku ila al-kalimat al-mudhofi. Ya, coba perhatikan kata-kata yang diwarnai. Ya, kata huwa. Huwa, hala dia huwa hari. Yang mana yang pakai tanda centang di situ? Kata apa huwa nama? Nah, di depannya kata huwa kan? Nah, berarti yang sesuai. Ya, baik. Apa? Apa tadi? Kata ini? Nah. Nah, mana yang sesuai? Ayo, tadi kamu huwa kita. Ya, jadi sini ada kata tobi batun, tobi batun, tobi batun, tobi batun, tobi batun. Ya, nanti pakai pensil, silahkan dicontreng pakai pensil, jangan pakai pulpen, biar bisa dihapus. Ya, ini kita latihan mengucapkan di sini. Baik, kemudian kata yang ketiga, nah lanjut. Nah, anta ya, anta aina ana anti. Nah, itu yang anggapkan yang terakhir. Nah, mandi satu malam, mandi satu. Apa yang mandi satu? Ah, asisten perempuan. Ya, apa yang terakhir? Apa mis? Aku. Nah, aku ya. Aku namanya saudara laki-laki. Baik. Tahaya menatadri atari. Menatadri bila menatadri atari. Nah, sekarang kita pindah ke atari. Nah, mohon. Nah, mohon. Nah, mohon. Atadri atari. Al-Muqtaridho Al-Muqtaridho Artinya ini kulli majmu'in. Ini kulli majmu'in. Majmu'in. Baik, coba kita jelaskan Pak dari kaulah ulama. Bagus. Yeah. berbeda, maksudnya tidak yang apa namanya tidak sama. Diberi majmuah itu pada setiap orang. Nah, baik juga. Nah, bersama terjemahannya ya, kita belajar secara terjemahnya. Nah, tahun. Baik. Kemudian, ini contoh ya, yang apa namanya yang di warna itu ini contohnya ini yang kita akur, kemudian ukur, kemudian akur. Nah, yang mukar di sini yang mana? Mukar di sini yang mana? Ukur kalau yang sebelumnya kan yang apa namanya yang mukhabir pak? Ya, mukhabirnya yang sama. Yang sesuai yang sekarang yang diminta adalah al mukhtari pak. Yang berbeda. Berarti yang berbeda di sini mana? Ukur ini dia, contohnya dia, yang warna merah di sana, yang baik, sekarang maju. Ada pertanyaan, ada juga pertanyaan, nah, silakan. Dua. Baik, aina al-kalimah al-mukhtalifah, mana yang berbeda? Iya. Nah, iya. Kalau gua kan sama kan, al-mukhtalifah, gua al-mukhtalifah, sama kan. Nah, mukhtalifah yang berbeda dia. Ya, baik. Sekarang yang ketiga. Nanti angka. Nah, mukhtalifah. Al-kalimah al-mukhtalifah. Angka. Angka. Baik. Karawabi. Karawabi ya. Kata, nazihi, nazihi. Baik. Kata, mukhtalifah. Kata, ya. Apa perbedaannya antara kata dan nazihi? Kata untuk laki-laki, berapa? Nah, kata. Mudahkan berhati. Mudah. Nah, baik. Alam pasti tidak terdiri rawabi. Terdiri rawabi. Baik, bahkan jika ya, jadi saya mau menggunakan kalimatnya juga. Ya jadi beda ya. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu Muhammad pergi ke pasar. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia. Karena kita itu dalam bahasa Arab, ya dahwa satu kata, apa dahwa itu kalimatnya, kata satu kata. Ya kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya juga itu. Ya itu perbedaannya. Nah, baik silakan. Nah, silakan. Langsung nomor 2, enggak usah dibaca sebenarnya. Dia seorang mahasiswa. dia seorang pelajar, dia gratis, dia seorang dosen, dia berdasar, dia seorang perempuan. Saya Uruki. Bukan saya dari, saya orang. Saya orang Uruki. Anang Surya, saya orang Surya. Anang Surya, saya dari, ini baru dari. Jadi beda ya, anak Tokyo itu apa, jinsia, kebangsaan. Kalau anak Surya itu dari negeri, dari negara. Anang Surya, saya dari negara. Saya dari negara Suria. Saya dari Suria. Saya orang Timur. Pakistan. Saya dari Pakistan. Dia Suria. Saya dia dia seorang dia dia orang Suria. Dia orang Suria. Dia berapa saya orang masih baik. Kita akan lihat tadi Saris ya. Ini aku nanya kita apa? Kita tak ambil dulu ya. Alkitab sedangkan aku belajar sendiri dulu kita apa? Untuk tulisan. Ya kalau kira apa bacaan ya. Kalau yang tahu kira kalau kita apa? Maksudnya dari kata ayat tuh kita apa? Ini nanti aja. Ya. Nanti aja ya kita cepat ya. Nanti aku silakan belajar baca sendiri. Belajar menulis sendiri. Baik, ada maknanya sendiri sebenarnya ya kalau kita baca itu di imlah namanya. Ya, imlah apa? Kalau boleh kodok biasanya diajarkan imlah. Ya, imlah. Ya, itu biasanya menulis apa namanya IT disebutkan ya, kan misalnya Lahab Zaidun Bila Sufi. Ya, imlah sampai 3 kali nanti aku tuliskan. Namanya imlah ya, dan kau belajar keindahan ya, tulisan-tulisan ya. Baik, anak-anak tadi bilang al-wahdah, aku bilang al-wahdah di Al-Thaniyati. Sekarang kita masuk ke al-wahdah Al-Thaniyah ya, kata al-wahdu al-usrahu ya, al-usrahu. Baik, mana al-usrahu? Apa artinya usrah? Baik, usrah ya, ini sekarang kita judulnya al-usrah ya. Usrah kuradiknya atau sinonimnya kalau bahasa kita bisa bermakna a'ilatun ya, a'ilatun bisa bermakna aqaribu, bisa bermakna ashiratun, ya. Ini pokok warnanya akan tahu ya. Usrah bisa bermakna a'ilatun, bisa bermakna aqaribu, bisa bermakna ashiratun. Ya. Dalam Al-Qur'an ini ada ya. Yang lainnya ada ya. Wa anzir ashirataka aqrabin. Mana ashirah? Mana a'ilatun? Hah? A'ilat. Mana a'ilat? Enggak ada yang tahu siapa di sini. Dari sekian warna ini ya, usrah itu usrah ke keluarga ya, usrah itu artinya keluarga. Hati-hati jangan pakai ini, jangan pakai ain ya, ini hamzah, jangan pakai ain. Kalau usrah itu lain lagi artinya ya, usrah itu. Nah kalau pakai ain ini kan pakai hamzah ya, ini pakai ain, ini nanti lain lagi artinya. Hati-hati ya, ini dari jalan sakit maksinya. Usrah dibaca usrah. Baik, kalau usrah apa yang usrah? Hah? Inna ma'al usri usrah. Hah? Yang Ya, kalian keluarga. Ya, masa ya saya tidak ingin nama atau serius sama yang sesungguhnya setelah keluarga ada di kendaraan. Ayah kedua, ya. Apa artinya usradun? Ya, sinonimnya mengartinya usradun isyidatun. Ya. Ya, kondisi yang susah, ya, kondisi yang sempit, sulit, itu namanya usrah. Ya. Makanya pada perang Tabuk, ya, pada perang Tabuk, kaum muslimin yang berangkat pada saat itu juga disebut sebagai jaisul usrah. Ini. Ya, jaisul usrah. Kenapa disebut jaisul usrah? Itu karena saat itu susahnya kondisi pada saat itu, pada perang Tabuk itu. Aku bayangkan di perang Tabuk itu, mereka di Madinah harus berjalan menuju negeri Syam yang jaraknya sekitar 1.500 km. Itu puncak-puncaknya musim panas, ya. Dan perjalanan ini di akhir perjalanan bukan air terjun di sana, atau bukan kuliner di sana, bukan. Musuh yang dihadapi siapa? Hah? Bangsa Romawi, ya, yang nggak main-main sudah 400 tahun berkuasa. Ya, kemudian pada saat itu puncak-puncaknya musim panas. Kemudian pada saat itu sekitar 3 atau 1 minggu lagi, kalau kurma tidak dipetik, busuk semua kurma. Sementara mereka harus tinggalkan. Ya, perjuangannya makanya disebut juga sebagai yaitu usra. Ya, pada perang Tabuk tersebut. Itu sampai panas ya pada saat itu sampai sahabat menggambarkan di antaranya Umar. Pada saat itu sampai panasnya, itu sampai-sampai katanya tergolongkan ya, aku biasa jalan dari terik sinar di bawah terik matahari, tidak ada yang mengurus permainan. Pengorban saya cuma itu tidak itu. Bahkan kawan berkata pada tahun lalu tidak ada seorang sahabat yang dalam perjalanan itu meminta izin untuk membuang air, membuang hajat. Lama tidak kembali, kata Umar, oh, sudah mati. Kata Umar, tiga hari ke bawah, oh, mungkin sudah mati. Terus bertanya, kalau semakin panasnya kalau saat itu. Makanya disebut juga sebagai Yesus Rosa, ya. Baik, perhatikan ya Mas Allah, Masya Allah ya. Afiru, ya. Asir, yang sorte, itu apa? bisa kemana sirup, bisa kemana jus. Makanya nanti kalau mengucapkan ya, ya, nah, karena mirip-mirip seperti ini. Jadi nanti kalau mengucapkan huruf itu nanti perbedaannya jauh ya. Baik, sekarang kita masuk ke judulnya ya, al-usrabu. Al-usrabu, al-usrabu itu artinya bisa bermakna al-usrabu, bisa bermakna al-usrabu, ya, bisa bermakna al-usrabu. Ya, kalau al-usrabu ini ismun dari musarif. Jadi kemudian ini tidak bertanding ya, karena ini dalam bentuk al-usrabu, dalam bentuk hanya mengatakan jumu. Jadi tidak bertanding makna al-usrabu ini, ya, ini kalau yang lain bertanding ya. keuangan. Nah, nggak usah diterima dulu, baca aja dulu. Nah, lanjut. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. بشيء إني فاعل ذلك بدلا إلا أن يشاء الله يلا ترى كافي jadi banyak dari kita yang sering mendengarkan, sering mengucapkan masya Allah, tapi masih ada yang dari kita yang tidak mengetahui arti daripada masya Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua, banyak dari antara kita yang perlu mengetahui penggunaan daripada masya Allah. Ya, kapan digunakan masya Allah itu? Apakah dalam kondisi kaget? Apa dalam kondisi takjub? Ya, kan suka ada ibu-ibu kalau dikagetin, masya Allah. Padahal enggak ya? Hah? Padahal enggak ya? Ya? Kagetin dia. Masya Allah itu. Ya, harusnya dia mau apa? Nah, harusnya dia bilang subhanallah. Ya, kaget kan? Subhanallah. Makanya kalau misalnya pikir itu kita subhanallah ya. Ya, subhanallah. Nah, suci Allah. Kalau masya Allah, ini siapa? Ya. Jadi pertama, banyak di antara kita yang belum paham maknanya. Yang kedua, banyak di antara kita yang tidak tahu fungsinya. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita tuh lucu gitu ya, lucu gitu, masya Allah lagi lucu-lucunya. Ya. Ini kan kita bilang ya Allah lucunya gitu. Ya seharusnya kita mau apa? Masya Allah lucunya. Ya. Karena kalau tidak bilang masya Allah bahaya, ya bisa terkena apa? Terkena angin. Ya, walaulah anda kan terjadi dan tak pun tak masya Allah. Kenapa kamu tidak masuk ke tubuhmu? Kenapa kamu tidak mengatakan masya Allah? Ya, akhirnya tubuhnya terbakar, gosong tubuhnya, nggak bisa diambil hasilnya. Ya, atau biasanya kalau Saudi ke Saudi ke arah ke Saudi ya, Saudi atau ke Yaman. Atau pelayanan di negara kita sebenarnya di belakang mobil mereka itu dipasangin kompor mobil yang dibenarkan ya, bukan pembenaran. Tapi kalau dia di belakang bisa jadi mobilnya itu ditempel sih kata apa begini, masya Allah. Jadi kalau waktu dia belum nangkut lagi sama mobilnya itu sudah banyak di luar itu, masya Allah. Karena mereka itu paling paham, paling takut dalam penyakit air itu orang-orang. Makanya itu kalau ke Arab, antumnya rumahnya itu bentuknya kotak aja ya. Antum gak pernah takjub sama rumahnya orang Arab juga. Ya udah, kita aman dari air gitu. Tapi kalau antum masuk di dalamnya, oh kayak istana ya. Ya, tapi kan gak sebab kalau misalnya masuk sana gitu. Kalau kita lain, di luar itu layak, dalamnya hancur. Airnya semua kena air, mobil kita kena air, rumah kita kena air, anak kita kena air. Baik-baik kita lagi lucu-lucunya cekrek, posting. Tiba-tiba besok pulsa loh, tiba-tiba yang anak panas. Ya kan, gak ada sama apa, tiba-tiba panas. Besok pun udah meninggal. Ternyata apa? Kenapa ini? Jangan kita, sahabat. Siapa melakukan sahabat? Zikirnya sahabat, keimanannya sahabat. Ya, sahabat kenapa ini? Sahabat loh. Ya, ada sahabat yang kenapa ini? Ya. Kenapa sahabat kenapa ini? Ya, karena ya sahabat yang lain yang melihat kalau yang salah. Ya, yang kena itu namanya sahabat dari Allah. Yang mengenakan air itu namanya Amir. Jadi Amir dari Allah itu satu ketika beliau itu melihat sahal kalau tidak salah. Beliau melihat sahal lagi mandi dan kelihatanlah badannya yang terawatnya yang mau ke atas itu bukan awat. Ya, kemudian dia bilang, ya Allah, saya itu belum pernah melihat kulit seperti ini. Tiba-tiba sahal dari Allah langsung jatuh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencurigai Rasulullah SAW, tahu ada orang yang menangis. Siapa yang mencurigai yang mengenai air? Kata sahabat yang lain, ambil dari sahabat, panggil. Kamu mau kurus saudara kamu? Ya, yang mau curigai saudara kamu. Kenapa tidak mengucapkan barakallahu fi, tabarakallahu fi, seperti ini? Ya, kalau kayak kita, ya Allah lucunya, ya. Seharusnya kita bilang barakallahu fi, ya. Semoga Allah memberkahi kita seperti itu. Kalau kita kagum, kita yang punya, ya, nanti anak kita atau apa kita bilang masya Allah. Aku tahu kan kalau orang salah kan baru salah dulu umat. Mereka itu kalau ada anaknya ganteng, anak kecilnya ganteng itu sampai dipakai cadar loh. Ya itu sakit takutnya kena air. Kalau kayak kita lagi ekspos, ya cekrek, lagi nangis cekrek, lagi ketawa cekrek, lagi bisa menggerakkan cekrek, besok kemang, nggak tahu kita kata dokter. Anak tuh nggak tahu kalau dia itu lebih baik dari apa itu. Ayo, kata Rasulullah SAW, ya andai ada sesuatu yang bisa kata Syekhun sahabat pada Rasulullah SAW, andai ada sesuatu yang bisa mengganggu takdir, lakukan aib. Maka rasakan pun aib. Ya, maka yang akan mengganggu takdir itu adalah apa? Aib. Hati-hati, makanya antum maksudnya jangan jadi cekrek. Ya, sama suami sama istri cekrek. Ini dah kemusrahan. Cekrek dari bapak, boleh. Ya kan? Sampai terakhir pun, masya Allah, indah kepalanya cekrek. Gitu. Kalau ada keperluan yang berkuhan, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ini cekrek, cekrek, cekrek, hati-hati. Ya, saya mengingatkan diri saya dan antum semua hati-hati. Ya, karena air itu sungguh ada pada Rasulullah. Dan pada Rasulullah yang banyak membunuh umat itu apa? Air. Ya, hati-hati. Makanya, hati-hati kan disini, masya Allah. Ya, antum banyak-banyak lah mengucapkan masya Allah. Kita lagi, masya Allah, ya. Istri sudah empat, masya Allah. Ya, ya. Ya, satu itu lagi banyak-banyak mengucapkan masya Allah. Ya, aku lihat orang Arab, masya Allah, mereka itu masya Allah luar biasa kepada Allah. Mereka itu sejauh-jauhnya dari Arab, mereka itu tidak lepas dari kata-kata ini, masya Allah, subhanallah. Jadi mereka itu masya Allah, jadi ngalir di sini itu ngalir di sini, malah apa dan segala macamnya. Ya, itu perbuatan baik yang harus kita tiru. Ya, jadi masya Allah, kita di sini hari surat usrah ini. Ya, ini adalah foto apa namanya foto dari keluarga aku. Jadi itu penggunaannya subhanallah itu harusnya kita walaupun dalam kata Allah subhanallah juga bisa dipakai misalnya kita mengagumi matahari kan, atau mengagumi hal-hal yang luar biasa ya, yang berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanallah. Ya, peristiwa yang dibuat nalar manusia itu, dibuat akal sehat, kan seperti itu. Tapi ini adalah wahyu, ini adalah kejadian yang diceritakan oleh wahyu. Yang karena Rasulullah berangkat dari Mekah menuju ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ya kan? Naik ke Sidratul Muntaha, beliau berada di satu tempat, Sidrat di atas Sidratul Muntaha, beliau berada di satu tempat, Jibril pun tidak pernah berada di sisi tersebut. Dan terbaru, wahada jadi. Nah, tawakul. Jadi apa tawakul tadi ya Pak? Nah, bersamanya umur. Ya. Baik, sekarang tajadjud. Mau tajadjud? Jadjud. Ya. Baik, kalau jadjud jadul ini kakek ya, kalau jadul nenek ya. Baik, yeah. yang aku kata aduk, kata cinta dan bahasa Arab itu sinonimnya kurang lebih dalam buku sinonim. Kalau kita pernah masukkan, ternyata kita dapat dokter sebagai umum, cinta ya Allah. Kalau bahasa Arab pasti kita sinonim daripada aduk, kata cinta dan bahasa Arab, cinta dan buku ya. Nah, baik, ada lagi? Pak penanya? Enggak, ya. Thank you. Ya. Kami waktu anda tidak ada terdapat mana anda kalau kemudian mohon itu kemudian adalah wahyu mohon ini maupun dia adalah seorang apa seorang dosen atau oleh mengajar nama mohon saya mohon saya dia mohon ini dia baik, jadul ya, bahasanya sama kayak kereta ya kalau jadul jadul kereta, nah ya baik, sudah baik, masalah nah, ya sudah kalau ibu, ya baik sebelum kita akhiri, kalau ada yang menanyakan silakan saya menanyakan nah, maksudnya gimana kurangi pakai apa pakai juga bisa bermakna Poli Fakul Teknik Astronomi ya. Jadi ini alamat bisa bermakna, bisa bermakna bahaya, bisa bermakna apa? Jalan ya, jalan ya, atau apa namanya, metode seperti itu ya. Allah maha besar, kalau tidak salah saya pernah menemukan bahwa kayak jalan yang bergelombang itu disebut sebagai jida. Ya, kenapa jida dan jida? Kenapa disebut jida? Karena jida itu jalan yang luas, sementara itu pesisir pinggir laut ya, pesisir pantai. Makanya disebut sebagai jida, disebut sebagai jida. Jadi jida. Ya, tapi kalau alam besar, kayaknya dipakai jida. Ya, baik, kalau alam besar, kita cukupkan sampai di situ ya. Insya Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk akhlak mungkin nanti mungkin ada kelas sendiri kan ya. Mungkin kalau wacana ya, ada kelas sendiri nanti. Nah, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.